Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ketika mereka menganggap bahwa kekerabatan bisa menyelamatkan karena masih turunan Rasul misalnya, atau masih kerabat dekatnya Nabi, atau kerabat dekatnya orang soleh, maka mereka merasa tenang dan merasa akan dibela. Sehingga mereka berkata, ha'ula'i syufa'a'una indallah. Mereka adalah pembela-pembela kita nanti sisi Allah. Fa'abtalallahu dhalik. Allah batalkan yang demikian. Keyakinan mereka, Allah bantah. Wa nazzaha nafsahu an hadha syirik. Allah sucikan dirinya dari kesyirikan itu. Wa sayati taqriru hadzal maqam insyaallah, dan akan datang nanti penjelasan masalah ini insyaallah. Maka dalam hadis ini, dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW memanggil keluarganya, kerabatnya, dan menyatakan bahwa aku tidak bisa membela kalian di sisi Allah, tidak bisa mencukupi kalian di hadapan Allah SWT. Artinya jangan kalian mengandalkan kekerabatan kalian denganku. Jangan kalian mengandalkan hubungan keluarga denganku. Maka dipanggillah sukunya, kabilahnya, kerabatnya, bahkan satu persatunya. Ya Fatimah, ya Sofia, ya Abbas. Di semua familinya dan kerabatnya, bahkan anaknya. Disebutkan, ya Bani Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a, wahai turunan Bani Abdi Manaf. Suku beliau, sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak bisa mencukupi kalian di hadapan Allah Ta'ala. Artinya kalau kalian tetap dalam keadaan kafir, kalian dalam keadaan musyrik, aku tidak bisa membantu kalian. Qauluhu, juga ucapan beliau, ya Abbas, ibna Abdul Muttalib. Wahai Abbas, anaknya Abdul Muttalib. Amma Rasulillah, pamannya Rasulullah SAW. Sama juga beliau katakan, la ughni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa mencukupi engkau di sisi Allah sedikit pun. Kalimat ya Abbas binasab ibn, ya Abbas ibna, wa yajuzu fi Abbas ar-rafa' wan nasab, sedangkan pada Abbas bisa marfu', bisa mansub. Di bab apa itu dibahasnya dalam nahwu? Bab munada. Pertama, munada munada mufrad. Maka bisa dipanggil ya Abbas, bisa juga ya Abbasu. Tapi kemudian badalnya mudhaf, ibna Abdul Muttalib. Kalau munada mudhaf mansub, maka dipanggil dengan ya ibna Abdul Muttalib binasb ibn, karena dia munada mudhaf. Wakadha fi qawlihi, demikian pula dalam ucapannya, ya Safiyyatu, sama juga seperti Abbas tadi, bisa rafa', bisa nasab. Baru kemudian ammata Rasulillah, karena dia munada mudhaf, munada mudhaf, ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula wa Fatimata bint Muhammadin, wa Fatimatu, wa ya Fatimah binta Muhammadin. Dipanggil satu persatu, Abbas ibn Abdul Muttalib, Safiyyah ammat Rasulullah, bibinya Rasulullah SAW, dan Fatimah anak perempuannya Rasulullah SAW. Dikatakan dengan kalimat yang sama, la ughni anki atau anka minallahi syai'a, aku tidak bisa mencukupimu di sisi Allah sedikit pun. Artinya kalau kalian tetap kafir, kalau kalian musyrik, aku tidak bisa membantu kalian. Khusus Fatimah, Nabi menyatakan, salini masyikti, silakan minta, salini mali, salini min mali, mintalah kepadaku hartaku, silakan, akan aku kasih selama aku punya. Tetapi untuk urusan agama, aku tidak bisa membelamu kalau engkau sendiri tidak mengikuti tauhid. Itu maknanya. Salini min mali masyikti, silakan meminta dari hartaku sesukamu. Bayyana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, anahu la yunji min azabillah illa al-iman. Rasulullah menerangkan kepada anaknya Fatimah bahwa tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dari azab Allah kecuali keimananmu sendiri. Wal amal saleh, dan amal saleh. Kalau minta harta aku akan kasih. Salini ma syi'ti, silakan minta semaumu. Tetapi kalau urusan di hadapan Allah nanti, selamatkanlah dirimu sendiri. Selamatkanlah dirimu sendiri. La yunji min azabillah illa al-iman. Enggak akan bisa menyelamatkan dari azab Allah kecuali iman dan amal saleh. Wa fihi, maka dalam hadis ini ada faedah. Wa fihi annahu la yajuz an yus'alu al-'abdu illa ma yaqdir 'alaih. Di sini ada dalil bahwa tidak boleh meminta atau tidak boleh diminta seorang hamba apa yang dia tidak mampu. Dari mana diambilnya? Dari ucapan Nabi tadi. Salini min mali masyiti. Mintalah harta yang aku punya, silakan sesukamu. Karena itu yang aku bisa. Kalau minta selamat dari api neraka, ya itu urusannya dengan iman. Hendaklah kalian beriman. Hendaklah kalian bertauhid. Maka kalian selamat. Yani ma yaqdir alaihi min umuri dunya. Seorang hamba, manusia, makhluk ini, tidak diminta kecuali apa yang dia mampu dari perkara-perkara dunia. Minta bantuan harta, minta ambilkan barang ini, angkatkan barang itu, doronglah yang ini, tolong saya susah, belalah saya dari si fulan yang akan mendatangi saya. Itu urusan-urusan dunia. Wa ammar rahma wal maghfirah. Adapun ampunan, rahmat, masalah jannah dan nar, wan najah minan nar, keselamatan dari api neraka, dan sejenisnya, min kulli ma la yaqdir alaihi illallah. Itu semua tidak akan sanggup satu makhluk pun, kecuali Allah SWT al-Khaliq. Tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Allah. Fala yajuzu an yutlab illa minhu. Maka tidak boleh diminta kecuali kepada Allah. Minta surga kepada Allah. Minta selamat dari api neraka kepada Allah. Kalau dunia, silakan. Mintalah. Mudah-mudahan aku punya, aku kasih. Tetapi untuk asalah akhirat, la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa mencukupimu di sisi Allah sedikit pun. Selamatkan diri-diri kalian sendiri. Ishtaru anfusakum. Selamatkan diri kalian dengan iman. Dan amal saleh. Dengan tauhid. Fa innama indallahi la yunalu illa bitajridit tauhid. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak akan bisa didapat kecuali dengan memurnikan tauhid. Tajrid at-tauhid. Wal ikhlasi lahu, dengan mengikhlaskan tauhid untuknya. Memurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala bima syara'ahu wa radiyahu. Memurnikan untuk Allah semua apa yang disyariatkan oleh Allah. Dan diridhoi oleh Allah. Li'ibadihi. Hamba-hambanya. Ayya taqarrabu ilaihi bihi. Yaitu segala apa yang Allah ridhoi untuk seorang hamba mendekatkan diri dengannya. Ya'ani. Tidak bisa didapat apa yang di sisi Allah. Kecuali dengan memurnikan tauhid. Dan dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Bima syara'ahu wa radiyahu, dengan segala apa yang Allah ridai, dengan segala apa yang Allah syariatkan pada hamba-hambanya untuk taqarrub. Kalimat terakhir, bima syara'ahu wa radiyahu li'ibadihi an yataqarrabu ilaih, mada kharaja minhu? Kharaja minhu al-bid'ah wal-muhdatsat. Artinya, hendaklah kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah yang disyariat. Kan yang diridhai oleh Allah, yang diajarkan oleh Allah untuk taqarrub dengannya. Itu yang dipakai. Artinya jangan saya ingin ibadah pada Allah, tapi bikin sendiri. Dengan ibadah yang dia karang sendiri. Tidak bisa. Harus bima syara'ahu wa radiyahu li'ibadihi an yataqarrabu ilaihi bihi. Harus dengan apa yang Allah ridhai untuk hamba-hambanya, mereka bertaqarrub dengannya. Agar mereka beribadah dengan apa yang Allah ridai dari ibadah yang Allah ajarkan kepadanya. Fa idza kana la yanfa ibnatahu wa ammahu wa ammatahu wa qarabatahu illa bidzalik fa ghayruhum aula wa ahra. kalau tidak bisa memberikan manfaat kepada anak perempuannya sendiri. Tidak bisa membela bibinya, pamannya sendiri, kerabatnya sendiri, kecuali dengan iman dan amal saleh, kecuali dengan tauhid. Fa ghairuhum aula wa ahra, maka selain mereka lebih-lebih lagi. Kalau Fatimah saja, Nabi katakan salini min mali ma syi'ti. Silakan minta hartaku semaumu, tetapi aku tidak bisa mencukupimu di sisi Allah nanti yaumul qiyamah kecuali kalau engkau selamatkan dirimu sendiri. Yaitu dengan iman dan tauhid. Maka tentunya selain mereka, selain anak Rasulullah, lebih-lebih lagi para habaib yang dianggap keturunan Nabi, entah benar entah salah, karena Nabi tidak punya anak laki-laki. Ya. Maka lebih tepat turunan Ali, bukan turunan Nabi SAW. Alawiyin. Ya. Kami keluarga Nabi, kami begini, kami begitu. Jangankan kalian, Fatimah binta Rasulullah. Nabi katakan, wahai Fatimah binta Rasulullah, salini min mali ma syi'ti, silakan minta hartaku semaumu. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa mencukupimu di hadapan Allah nanti yaumul qiyamah. Yani kalau engkau tidak menjalani tauhid, aku enggak akan bisa membelamu nanti yaumul qiyamah. Pamannya yaitu Abbas, bibinya yaitu Safiyyah, Rasulullah SAW menyatakan enggak bisa aku membela kalian kalau kalian tidak mengikuti tauhid. Ishtaru anfusakum, selamatkan diri-diri kalian sendiri. Fanzur ilal waqi' min katsir minan nas, lihatlah kenyataan. Kebanyakan manusia minal iltijai lil amwat, kebanyakan mereka bersandar kepada orang-orang mati, bergantung kepada orang-orang mati. Wa tawajjuh ilaihim, menghadap pada orang mati. Menghadap birragabat warrahabat, menghadap pada orang mati dengan harap-harap takut. Rahabat dengan rasa takut, ragabat dengan rasa harap. Datang ke kuburan, ini Habib Fulan, ini Wali Fulan, ini Wali Kada, ini adalah Wali Songo, ini. Kemudian mereka meratap, meminta, selamatkan kami, selamatkan kami. Khon ibn a'azakumullah wa hum 'ajizun la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a, padahal mereka itu tidak mampu berbuat apapun, mereka telah wafat dan mereka tidak memiliki hak untuk menentukan apa yang ada di akhirat. Rasulullah SAW sendiri berkata, aku tidak bisa mencukupi kalian di hadapan Allah yaumul qiyamah. Selalu mereka akan membantah dengan apa? Tapi kan Rasulullah SAW punya syafaat, membela syafaat. Nabi SAW membela, memberikan syafaat hanya untuk yang masih punya tauhid. Kalau musyrik, meminta pada kuburan, meminta pada orang mati, justru tidak mendapatkan syafaat. Sebagaimana pertanyaan Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man as'adun nas bisyafa'atika yaumil qiyamah. Siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu nanti yaumul qiyamah? Dijawab, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbih. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan konsekuen, dengan jujur dari hatinya, dibuktikan pada kenyataannya bahwa dia tidak berdoa kecuali pada Allah, tidak meminta kecuali pada Allah, tidak meratap ke kuburan, tidak meminta pada orang mati, tidak meminta pada arwah. Mereka ajizun. Orang-orang tersebut setelah wafat ajizun, tidak mampu. La yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a, mereka tidak bisa menentukan untuk diri mereka sendiri manfaat dan madharat, enggak bisa. Fadlan an ghairihim, apalagi untuk orang lain. Yatabayyan laka annahum laysu ala syai', akan jelas bagimu bahwa mereka tidak di atas apapun. Innahum ittakhadhu asyayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Apalagi yang ternyata dikira wali padahal bukan wali. Apa kata Allah? Mereka mengambil syaitan-syaitan sebagai wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala, sebagai pelindung-pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembela-pembela selain Allah Subhanahu wa taala. wa yasabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira bahwa mereka di atas petunjuk. Mereka mengira mereka di atas petunjuk. Qul inna a'udzubikumullah. Ini wali. Siapa? Kok dibilang wali? Begini ceritanya. Dulu ada orang gila di sini, di Banyuwangi ini. Ada yang dari Banyuwangi? Tayib. Ada orang gila. Kalau ditanya nomor, jawabannya tepat. Atau sering tepat. Nomor apa sekarang yang keluar? Sekian. Tepat. Kata masyarakat, berarti wali. Berarti wali. Walaupun yang nanya berikutnya gak tepat semua. Pernah waktu itu tepat. Akhirnya mati orang ini. Dikubur. Kuburnya dikeramatkan, diagungkan, disucikan sebagai kuburan wali. Padahal kuburan orang gila. Tayib. Yang kedua, contoh. Di Suratno. Ada Ki Yuda, karena Gang Ki Yuda, Kiai Kuda. Karena kuda memang. Di Solo, ada Kiai Slamet. Kerbau. Mereka berebut kotorannya. Diraupkan ke wajahnya. Bahkan sebagian mereka, mereka makan kotorannya. Mereka raupkan ke muka mereka dan sebagainya. Ngalap berkah. Cari berkah. Yang sudah mati, yang turun-temurun. Yang sudah mati, dikeramatkan kuburannya. Di tempat lain lagi, ada kejadian yang mirip seperti itu. Kalau benar-benar wali saja, tidak boleh kita berdoa kepada kuburannya. Kalau betul-betul wali. Apalagi yang ternyata bukan wali. Kuburan orang gila, kuburan kuda, kuburan kerbau, kuburan rambut katanya. Syekh Magelung. Kuburan rambut. Dulu ada wali fulan, rambutnya gak bisa dipotong karena terlalu kuat. Dia keliling-keliling cari wali yang lebih tinggi yang bisa memotong rambutnya. Ternyata ketemu dengan wali yang di Cirebon sini. Siapa? Sunan Gunung Jati. Sini, rambutmu. Potong pakai karang. Karang yang getas. Maka disebut karang getas jalannya. Potong. Rambutnya dikubur di situ, dikeramatkan juga. Apakah benar kisahnya? Wa in sahha, kalaupun sahih, apakah kuburannya jadi keramat? Apakah rambutnya bisa diminta, wahai rambut Syekh Magelung? Apakah bisa? Tidak bisa. Ini barakallahu fikum, dikatakan innahum muttakhadu syayatin, mereka mengambil syaitan-syaitan sebagai wali-wali min dunillah. Wa yasabuna annahum muhtadun. Kalaupun benar-benar wali, dia saleh. Ini Masya Allah sunan fulan, sunan fulan. Kalaupun benar saleh. Kalaupun benar dia adalah waliyun min awliya illah. Semoga Allah merahmati mereka dan mengampuni mereka. Apakah boleh kita meminta ke kuburannya? Selamatkan kami wahai sunan fulan, wahai wali fulan. Tetap tidak boleh. Tetap haram. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kepada makhluk-makhluk. Tidak kepada orang mati. Tidak kepada benda-benda. Tidak kepada orang soleh. Azhara lahum asyayatinu syirka fi qalibi mahabbati salihin. Ada yang bertanya, kenapa disebut mengambil setan sebagai pembela? Padahal kita enggak mengambil setan. Mengambil wali. Sesungguhnya, ketika mereka mendatangi kuburan wali, meratap, meminta, mereka sedang mengikuti bisikan syaitan. Mereka sedang mengikuti bisikan syaitan. Jadi sesungguhnya yang mereka turuti bukan ucapan walinya. Ini yang benar-benar wali. Kalaupun dia wali yang saleh, Masya Allah, pasti akan berkata, mintalah kepada Allah, jangan minta kepada aku. Berdoalah kepada Allah, jangan berdoa kepada aku. Semua. Para imam, imam ahlu sunnah, para ulama, para awliya, para nujaba, para salihin. Semuanya berkata, mengajarkan tauhid, jangan meminta kepada kami, kepada kuburan, mintalah pada Allah. Ya kan? Setelah mereka mati, kuburnya dikeramatkan, berduyun-duyun datang, meminta kepadanya. Berarti menuruti siapa? Bukan menuruti para wali tersebut, tapi menuruti bisikan-bisikan syaitan. Mungkin kalau kamu minta ke dia, akan diterima. Mungkin kalau kamu minta kepadanya, sampaikanlah kepada Allah, akan disampaikan. Walaupun hati kecilmu berkata, orang mati kan gak dengar. Syaitannya berbisik lagi. Loh, ini kan wali. Maha mendengar, maha melihat. Nah, mulai syirik. Jadi kalau wali, selalu mendengar kapanpun. Ya berarti kayak Allah SWT dong. Kalau dikatakan sami'un alim. Kalau dikatakan maha mendengar, maha melihat. Lihat kamu dia. Dengar kamu. Kamu berbisik di situ pun dia tahu. Oh ya berarti Tuhan. Berarti disamakan dengan Allah SWT. Astagfirullahaladzim. Berarti pada intinya ittakhadus syayatin. Sesungguhnya mereka mengikuti bimbingan syaitan. Atau bisikan-bisikan syaitan. Maka syaitan adhara lahum. Menggambarkan pada mereka. Fi qalibi mahabbatu salihin. Menggambarkan mereka bahwa ini bukan kesyirikan. Tapi ini cinta orang saleh. Lihat. Syaitan menipu. Syaitan menyesatkan. Dan itu memang tekadnya syaitan. Untuk menyesatkan seluruh manusia. Ketika dikatakan itu syirik. Jangan. Syaitan mengajarkan pada mereka. Bilang. Ini cinta orang soleh. Bilang. Ini memuliakan orang soleh. Bilang sama mereka. Sama wahabi-wahabi itu. Ini cuma membuktikan kecintaan kita pada para wali. Dibungkus kesyirikan tadi dengan kecintaan pada para wali. Datang ke sana, tawaf di kuburannya, memberikan sesajen-sesajen, memberikan kembang 7 warna, minyak 1/2 gelas, memberikan kepadanya ayam cemani, ayam hitam, kemudian memberikan pula kepadanya berbagai macam pemberian-pemberian sesajen-sesajen, kemudian meminta dan berdoa kepadanya, wahai wali fulan, wahai habib fulan, wahai sunan fulan, ila akhirihi. Ketika ditegur selalu menjawab, ini pemuliaan orang soleh. Memang dasar wahabi, orang menghormati orang soleh kok gak boleh. Memang harusnya kuburannya dibikin kayak kuburan kucing. Begitu saja. Gak boleh dibangun, gak boleh dimuliakan, gak boleh ditinggikan. Loh, yang bilang gak boleh itu bukan wahabi Rasulullah SAW. Dalam hadis-hadis yang sahih. Tidak boleh kuburan itu dibangun. Gak boleh kuburan itu ditinggikan. Gak boleh kuburan itu dicat. Gak boleh kuburan itu... Ada riwayat-riwayatnya sahih dan pernah kita bahas di sini. Walhamdulillah. Terus. Apakah ini ajaran si fulan dan si fulan? Atau ajaran Rasulullah SAW? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Akhirnya. Mereka mengira bahwa kesyirikan tersebut bukan kesyirikan. Tapi memuliakan orang saleh. Wa kullu salihin yabra ilallahi min hadha syirki fid dunya. Dan setiap orang soleh berlepas diri. Dari kesyirikan-kesyirikan yang seperti itu. Artinya yang dikubur tadi kalau benar-benar soleh, pasti berlepas diri. Pasti akan berkata pada Allah, ya Allah, aku tidak nyuruh mereka. Aku tidak memerintahkan mereka. Akan berlepas diri. Aku berlepas diri dari mereka, ya Allah. Wa yawma yaqumul ashhad, nanti ketika dibangkitkan saksi-saksi, para aulia, orang-orang soleh tadi yang disembah kuburannya, tidak akan setuju, akan marah. Akan berkata pada Allah, ya aku berlepas diri dari mereka. Ya Rab, aku berlepas diri dari mereka. Aku gak ikut campur, aku gak nyuruh mereka. Aku gak memerintahkan mereka. Bahkan aku selalu memperingatkan. Jangan meminta pada makhluk, mintalah pada Allah. Jangan berdoa pada kuburan, berdoalah pada Allah. Kalau benar-benar soleh, akan begitu. Kecuali kalau memang-memang tidak soleh. Ternyata taghut. Yang ketika hidupnya sudah jadi taghut. Siapa yang mau surga datanglah kepadaku. Ini taghut. Siapa yang ingin selamat dari neraka, mintalah kepadaku. Aku bisa menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Aku ini turunan nabi. Aku punya kunci surga. Dan aku punya tanah di surga. Siapa yang mau kaplingan surga, minta kepadaku. Ini taghut. Taghut sesembahan selain Allah SWT. Maka ketika mati disembah, yang akan diazab penyembahnya dan yang disembahnya. Tapi kalau yang tadi, kalau orang yang benar-benar soleh tidak menyuruh, tidak bahkan sebaliknya memperingatkan, ketika mereka berbuat sesuatu kepada kuburannya, disembah dan sebagainya, maka dia tidak ikut campur dan berkata, aku berlepas diri. Sebagaimana Isa bin Maryam alaihissalam berlepas diri dari sesembahan, dari penyembahan Nasrani. Sebagaimana Uzair berlepas diri dari penyembahan Yahudi. Nah. Wala raiba anna mahabbatus salihin nama tahsul bimuwafaqatihim fid din. Tidak ragu lagi bahwa yang namanya cinta kepada orang saleh adalah dengan mengikuti ajarannya atau mencocoki agamanya. Itu baru cinta orang soleh. Cinta kepada orang soleh ahli tauhid, mengikuti ajaran tauhidnya. Cinta kepada orang soleh ahlu sunnah, masya Allah, dia mengikuti ajaran sunnahnya, kan begitu? Innama tahsul bimuwafaqatihim fiddin. Cinta kepada orang soleh itu dengan mencocoki mereka pada kesolehan mereka, agama mereka. Wa mutaba'atihim, mengikuti mereka dalam taat kepada Rabbil Alamin. Mengikuti mereka dalam ketaatan pada Allah. Bukan dengan disembah. La bittiqadihim anda dan min dunillah, bukan dengan menjadikan mereka tandingan-tandingan selain Allah, atau menjadikan mereka sesembahan-sembahan selain Allah, atau dijadikan sebagai tandingan bagi Allah. Bukan. Itu bukan pemuliaan orang saleh. Bukan menghormati orang saleh, bukan memuliakan orang saleh. Kalau cinta kepada orang saleh, memuliakan orang saleh, mengikuti ajarannya. Berpegang dengan agama yang diajarkannya, mengikuti contoh teladannya. Itu yang dikatakan memuliakan orang saleh. Jangan menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Jangan mencintai mereka seperti mencintai Allah. Jangan menyembah mereka seperti menyembah Allah. Jangan berdoa pada mereka seperti berdoa pada Allah. Itu namanya kesyirikan. Isyrakan billah. Wa ibadat li ghairillah, itu kesyirikan pada Allah dan ibadah kepada selain Allah. Wa adawatan lillahi wa rusulih, bahkan itu akhirnya permusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan permusuhan pada orang saleh itu sendiri dari hamba-hambanya. Sebagaimana Allah katakan, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Kata Allah, ingatlah ketika Allah berkata pada Isa di Maryam, apakah engkau wahai Isa mengatakan pada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Allah tanya nabinya, Nabi Isa, apakah engkau nyuruh mereka untuk mereka jadikan engkau dan ibumu sebagai dua Tuhan? Apa jawaban Isa? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, enggak pantas bagiku untuk menyatakan apa yang bukan hakku. Kalau aku katakan, niscaya engkau pun sudah tahu. Engkau tahu apa yang ada pada diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih, aku tidak nyuruh mereka kecuali apa yang kau suruh aku dengannya. Yaitu an ya'budullaha rabbi wa rabbakum, yaitu sembahlah, beribadahlah pada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku jadi saksi mereka selama aku ada di tengah mereka. Falamma tawaffaitani, ketika engkau telah mewafatkan aku, kunta antar raqiba 'alaihim, maka engkaulah pengawas mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau atas segala sesuatu maha menyaksikan. Dia jawabannya Isa alaihi salam, aku jadi syahid, jadi saksi di depan mereka ketika ada di tengah mereka, ketika aku masih hidup. Setelah aku mati, aku tidak tahu apa-apa. Isa nabiyun, rasul, saleh, mu'min, menyatakan kalau aku di tengah mereka, aku tahu. Tetapi ketika aku sudah wafat, aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak menjadi saksi atas mereka. Engkau yang lebih tahu tentang mereka ya Allah. Ini barakallahu fikum, nabiyun mursal. Nabi yang tinggi, yang saleh, yang mukmin, yang lebih tinggi derajatnya daripada para wali. Toh berlepas diri dari para penyembahnya. Apalagi orang-orang saleh. Intaha. Barakallahu fikum. Yang berikutnya kita bahas ucapan Ibnu Qayyim insyaallah. pada pertemuan datang billahi ta'ala.